بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan ini tentunya kita mendambakan kecintaan Allah dan keridhaannya, dan kita takut jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita telah dicintai dan diridhai Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun jamaah sekalian, kita harus punya usaha untuk menggapai keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di dalam banyak hadis tentang sebab-sebab untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah, ataupun sebaliknya, sebab-sebab yang membuat Allah murka, agar kita punya usaha untuk menggapai ridha Allah dan menjauhi sebab-sebab yang membuat Allah murka. Di antaranya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai bagi kalian tiga perkara dan membenci atas kalian tiga perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah meridhoi kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, Allah meridhoi bagi kalian untuk kalian berpegang teguh semuanya, bersatu padu dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga adalah Allah ridho apabila kalian menunaikan kewajiban kalian kepada pemerintah kalian. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci bagi kalian qila wa qal. Yang pertama, suka menyebarkan desas-desus. Wa kathrata su'al, yang kedua, banyak meminta-minta, atau dalam tafsiran yang lain, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal, Allah membenci bagi kalian menyia-nyiakan harta. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis singkat yang insyaallah taala juga akan kita bahas secara singkat pada kesempatan yang mulia ini. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tiga sebab meraih keridhaan Allah dan tiga sebab yang menyebabkan murka Allah. Tiga yang pertama harus kita lakukan, tiga yang kedua harus kita jauhi. Tiga yang pertama untuk meraih keridhaan Allah, yang pertama adalah hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian kunci utama dan kunci pertama untuk meraih cinta Allah dan menggapai ridha Allah, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah dan kita hanya mengakui hanya Allah saja satu-satunya yang patut disembah, dan kita mengingkari peribadahan kepada selain Allah, serta tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah atau tidak berbuat dosa kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, sebab yang paling utama dan yang paling terbesar seorang hamba itu mendapatkan ridha Allah. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, yaitu dia mengimani hanya Allah yang patut disembah, dan dia tidak berikan peribadahannya sedikit pun kepada selain Allah, dia tidak menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang mau beriman, pertama sekali dia harus mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah ini terkandung sebab pertama Allah meridhoi kita, dan sebab yang paling utama yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Sebagaimana para ulama menjelaskan, kalimat la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Barang siapa mengamalkannya, dia telah menyembah Allah. Barang siapa tidak mengamalkan satu dari dua rukun ini atau bahkan kedua-duanya, berarti dia orang yang tidak menyembah Allah atau mempersekutukan Allah. Apa dua rukunnya jemaah sekalian? Yang pertama rukun an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan? Maknanya adalah menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah, atau dengan kata lain menyalahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, karena memang salah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa maknanya penetapan jemaah sekalian? Maknanya kita menetapkan, yaitu kita mengimani dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita semuanya telah memahami dan bahkan mengimani tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Allah yang menciptakan kita, hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, hanya Allah yang menguasai kita dan menguasai seluruh makhluknya, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat ataupun sebaliknya menimpakan mudarat kepada kita, hanya Allah yang berkuasa mematikan kita dan membangkitkan kita kembali untuk kemudian memberikan pembalasan atas semua yang kita kerjakan. Kalau begitu jemaah sekalian, orang yang berakal semestinya dia pun mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Bahkan jemaah sekalian, inilah tujuan kita diciptakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan inilah tugas seluruh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semuanya memiliki tugas yang sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah Tuhan yang tidak benar, yaitu semua Tuhan selain Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tagut. Jadi subhanallah, ini tujuan kita diciptakan, dan ini tugas seluruh para nabi dan rasul, dan ini pula isi semua kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Semuanya mengajarkan kepada kita ibadah yang sebenarnya harus dipersembahkan kepada Allah yang satu saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah menegaskan innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan peribadahan kepada Allah yang satu saja. Demikian pula Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Islam yang mengajarkan kewajiban manusia yang sebenarnya di muka bumi ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Walaupun mungkin kalau kita lihat orang berbuat syirik, dia tidak merugikan orang lain, tapi ternyata di sisi Allah, dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Dosa menduakan Allah, dosa menganggap ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah, dosa menyembah selain Allah adalah dosa terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Karena perbuatan dosa syirik itu menafikan tujuan kita diciptakan, menafikan tujuan dan misi diutusnya para rasul, dan menafikan kewajiban hamba yang paling besar, dan juga melecehkan hak Allah yang paling besar, yaitu beribadah hanya kepadanya. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, orang yang berbuat dosa syirik itu, kalau dia sampai mati tidak bertobat, Allah tidak berkenan mengampuni dosanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaannya jemaah sekalian, sudahkah kita benar-benar mempersembahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar selamat dari dosa syirik? Jangan-jangan kita dalam keseharian masih melakukan perbuatan dosa syirik. Jangan-jangan masih ada anggota keluarga kita yang terjerumus di dalam dosa-dosa syirik tanpa mereka sadari. Disinilah jemaah sekalian, pentingnya kita mendalami ilmu agama, supaya kita tahu mana kewajiban yang harus kita tunaikan, mana dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Ini yang pertama jemaah sekalian, kunci menggapai ridho Allah, yaitu mentauhidkan Allah, beriman hanya kepadanya, dan mengingkari penuhanan kepada selain Allah. Kalau kita tidak memiliki ini, jangan harap kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah akan meridhoi kalian apabila kalian berpegang teguh dan bersatu padu semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Inilah jemaah sekalian sebab untuk meraih keridhaan Allah yang kedua, yaitu kita bersatu padu. Jangan bercerai-berai, jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, bersatu. Tapi jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita persatuan yang Allah inginkan bukan sembarang persatuan, tetapi persatuan dengan tali Allah, maksudnya dengan ajaran Allah. Ajaran Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Artinya kita seluruhnya disuruh mengikuti ajaran Allah. Di mana kita dapatkan ajaran Allah? Di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti selain itu, berarti kita berpecah belah. Berarti kita berpecah belah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara sebab terbesar munculnya perpecahan umat Islam karena munculnya golongan-golongan sesat, yaitu golongan-golongan yang keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka ciptakan ajaran sendiri, mereka buat cara-cara sendiri dalam beragama dan beribadah. Makin banyak golongan yang memunculkan cara sendiri, makin banyak umat Islam terkotak-kotak. Maka dari itu jemaah sekalian, mengajak umat Islam bersatu, kuncinya satu, Apa itu? Ajak mereka mengikuti jalan yang benar, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Allah dan Rasulnya yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi sebagian orang malah dibalik. Kalau kita mengajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, malah dituduh memecah belah. Padahal persatuan yang Allah inginkan, semuanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin umat Islam bersatu kecuali mengikuti warisan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah beliau sabdakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat kalau masih berpegang teguh dengan keduanya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita tidak berpegang teguh lagi, kita akan tersesat dan akan tercerai-berai. Apa keduanya itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini juga bermakna jemaah sekalian, umat Islam harus menguatkan persaudaraan. Umat Islam tidak boleh saling bermusuhan. Harus saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita bersaudara. Persaudaraan inilah persaudaraan ibadah namanya. Bukan sekedar persaudaraan biasa, tapi kita bersaudara, dengan bersaudara itu kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan inilah persaudaraan yang hakiki jemaah sekalian. Satu-satunya hubungan persaudaraan yang akan bertahan sampai di hari kiamat. Semua hubungan putus. Hubungan antara anak-anak sebangsa dan setanah air putus. Hubungan antara suku, bahkan hubungan nasab, hubungan keluarga, bahkan hubungan suami istri dan hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak, semuanya akan putus. Hanya di dunia ini saja. Di hari kiamat berubah menjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kecuali satu bentuk persaudaraan yang akan tetap bertahan, yaitu persaudaraan karena iman. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi jemaah sekalian, inilah persaudaraan yang hakiki yang harus kita rawat. Persaudaraan karena iman. Maka dari itu, umat Islam itu bersaudara dari sungku bangsa manapun dia berasal. Sebagaimana yang Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan jemaah sekalian, persaudaraan ini bukanlah sekedar perasaan di dalam hati, dan juga bukan sekedar klaim. Harus dibuktikan. Apa pembuktiannya? Hendaklah kita merasa seperti satu tubuh. Kalau ada saudara kita yang susah, ada saudara kita yang sakit, wajib bagi kita membantu, karena dia bagian dari diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idzashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Satu tubuh itu, kata Nabi SAW, kalau ada satu anggota tubuh sakit, yang lain pasti akan ikut kesakitan. Bahkan bisa jadi semua ikut demam dan tidak bisa tidur. Jadi jemaah sekalian, inilah persaudaraan yang betul-betul harus kita jaga. Ini yang kedua, kita bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Bersatu padu dengan mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Yang ketiga jemaah sekalian, kata Nabi SAW, kalian akan menggapai keridhaan, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalau kalian menunaikan kewajiban kalian terhadap pemerintah yang telah Allah takdirkan menguasai kalian. Maksudnya di sini pemerintah Muslim. Dan alhamdulillah, sepanjang sejarah negeri kita, pemimpin-pemimpin kita, presiden-presiden kita adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk menggapai keridhaan Allah, kita harus menunaikan kewajiban kita kepada pemerintah kita. Apa kewajiban kita kepada pemerintah, jemaah sekalian? Yang pertama, taat, tunduk, dan patuh kalau disuruh melakukan satu ketetapan atau aturan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri dari kalangan kalian, kalian siapa yang dimaksud? Kalian kaum muslimin. Artinya selama pemimpin kita masih muslim dan dia menyuruh kita atau menetapkan aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka Allah perintahkan kepada kita untuk tunduk dan patuh. Ini juga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan tunduk serta patuh kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Jadi sebenarnya dari status sosial kita lebih tinggi daripada dia, kok dia yang terpilih jadi pemimpin? Maka Nabi SAW berwasiat kepada kita untuk tetap tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, kewajiban kita kepada pemimpin adalah mendukung dalam kebaikan. Kalau ada program-program yang baik, kita dukung dan kita berikan masukan-masukan yang baik. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, kalau pemerintah kita bersalah, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Ini kewajiban penting setiap muslim kepada pemimpin, memberikan nasihat. Tapi jemaah sekalian, sangat disayangkan sekali banyak kaum muslimin yang lupa ada tuntunan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati pemimpin. Yaitu apa? Tidak boleh menampakkannya secara terang-terangan. Tidak boleh menasehati di jalan-jalan dengan cara teriak-teriak atau di media massa atau di medsos. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kaum muslimin yang melakukannya karena belum tahu atau sudah tahu tapi sengaja melanggar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tapi sayang, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Mereka suka menjelek-jelekkan pemerintah di media-media massa. Padahal jemaah sekalian, ini bisa menjadi gibah dan ini bisa menjadi provokasi kepada masyarakat untuk membenci, bahkan memberontak atau membangkang kepada pemerintah. Maka dari itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia menjelek-jelekkan bukan berniat untuk memperbaiki, bukan berniat untuk menasihati, karena dia punya kepentingan politik. Maka jemaah sekalian, kita menjelek-jelekkan saudara kita sesama muslim hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan gibah, dusta. Kalau benar dia jelek, maka namanya gibah. Kalau tidak benar, maka dusta. Jadi menasehati itu bukan dengan cara terang-terangan kita sampaikan aib-aib saudara kita di depan umum. Sebagaimana kita juga enggak suka kalau kita berbuat salah, kemudian aib-aib kita diumbar di depan umum. Demikian pula jemaah sekalian pemerintah kita. Ini pesan khusus Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, kewajiban kita kepada pemerintah adalah mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Doa-doa kita kepada pemerintah itu akan menjadi pagar yang membentengi dari arah belakang mereka. Ulama menjelaskan maknanya adalah di sekitar pemerintah itu kadang-kadang ada pembisik yang jelek yang suka membisikkan kebijakan-kebijakan yang buruk. Maka dengan doa kita, mudah-mudahan dia terlindungi dari pemimpin, dari pembisik-pembisik yang jelek ini. Doakan yang baik, bukan doakan yang jelek, tapi doakan yang baik. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau pemerintah kita jadi baik, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya. Tapi kalau kita doakan jelek, pemerintah kita jadi jelek, maka masyarakat juga akan merasakan kejelekannya. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhu Sunnah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu lihat orang suka mendoakan jelek kepada pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. "Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bi salah, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu lihat orang mendoakan kebaikan kepada pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Doakan yang baik. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, bersabar menghadapi kezaliman penguasa. Ini kewajiban kita kepada pemerintah. Kalau dia zalim, kita doakan yang baik supaya dia dapat hidayah, dan kita harus bersabar. Kenapa? Kita enggak boleh membangkang, kita enggak boleh memisahkan diri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman keras. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan oleh pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Jadi di samping dia nasihati, dia doakan yang baik, kemudian sabar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangkang kepada pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, makanya matinya jahiliyah. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya jahiliyah. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mati syahid, tetapi mati jahiliyah. Ini jemaah sekalian, sebab yang ketiga untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, tiga sebab yang membuat Allah murka yang harus kita hindari. Yang pertama, kila wa qal, suka menyebarkan desas-desus, berita-berita yang belum jelas. Dan ini banyak terjadi di masa ini dengan adanya medsos. Asal lihat kawan menyebarkan sebuah link berita, kita langsung ikutan share. Asal dapat broadcast sebuah berita kayaknya menarik, langsung kita share. Ini jemaah sekalian kesalahan besar. Ini baru desas-desus, kita belum tahu kebenarannya. Apalagi kita enggak kenal siapa wartawannya. Dan jemaah sekalian, banyak media massa kita yang penting dapat keuntungan. Dia enggak peduli dosa, dia enggak peduli ghibah, dia enggak peduli namimah, dia enggak peduli fitnah. Yang penting media massanya laku. Ini yang kita sesalkan. Kalau enggak ghibah pejabat, ghibah artis. Itu kebanyakan media massa kita. Dua saja. Kalau enggak ghibah pejabat, ghibah artis. Hampir-hampir tidak ada yang jujur kecuali dua, harganya dan tanggalnya di situ. Ya. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Jangan sebarkan berita sebelum kita pastikan kebenarannya. Bahkan kalau kita sudah tahu benar, belum tentu boleh disebarkan. Kita harus pertimbangkan dulu. Ini kalau saya sebarkan, maslahat atau mudarat? Kalau menyebarkan aib orang, itu namanya mudarat, itu namanya ghibah. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya katakan pada saudaraku itu benar, itu kejelekannya?" Kata Nabi, "Itulah ghibah. Kalau tidak benar, itu namanya buhtan, dusta." Jadi, kalaupun benar jemaah sekalian, belum tentu boleh kita sebarkan, apalagi berita yang belum jelas. Hati-hati. Nabi SAW pernah mengingatkan, "Man haddatha bikulli ma sami'a faqad kadzab. Kafa bil mar'i kadziban ayuhaddatha bikulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dianggap pendusta kalau setiap yang dia dengar atau yang dia terima informasinya, dia langsung sebarkan. Maka dia sudah termasuk kategori seorang pendusta. Ini yang pertama jemaah sekalian yang membuat Allah murka. Yang kedua, kathratas su'al. Kasratus soal ini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, suka minta-minta kepada orang, suka minta-minta harta orang, tidak qanaah, tidak berusaha sendiri, maka ini membuat Allah murka. Tafsiran yang kedua, banyak bertanya. Tapi maksudnya di sini adalah banyak bertanya hal-hal yang kurang manfaat atau hal-hal yang hampir mustahil terjadi. Misalnya ada orang bertanya kepada ustaz, "Ustaz, kalau di bulan sholatnya menghadap kemana?" Kata ustadznya, "Kalau sudah sampai di bulan, kirim SMS saja." Ya. Jadi dia tanya hal-hal yang hampir mungkin dia enggak bisa lakukan. Nanya sholat kalau sudah di bulan menghadap kemana? Ya menghadap kiblat, sama saja. Mau di bulan mau dimanapun menghadapnya ke arah kiblat. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, ini yang terakhir, wa idha'atul mal. Allah membenci kalian menyia-nyiakan harta. Apa artinya menyia-nyiakan harta jemaah sekalian? Artinya kita membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita sia-siakan, kita hambur-hamburkan. Ini sudah membuat Allah murka. Apalagi kalau kita belanjakan harta kita untuk melakukan yang haram atau membeli produk-produk yang haram, tentu ini lebih membuat Allah murka. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat tiga hal yang membuat Allah cinta kepada kita dan tiga hal yang menyebabkan Allah murka yang harus kita jauhi. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah enggak sabar. Pindah ke warga negaraan negara lain. Ini hal yang mubah. Kalau kita mau pindah ke negara lain, tidak ada larangan dalam syariat. Hal yang mubah. Bahkan kalau kita tinggal di satu negeri yang kita khawatir, kalau kita tinggal di situ karena lingkungannya buruk, lama-lama kita ikut berbuat dosa. Maka dalam kondisi seperti itu, kita disyariatkan untuk berhijrah. Makanya Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Karena kota Makkah ketika itu dikuasai mayoritasnya orang-orang musyrik. Sehingga para sahabat mau beribadah tidak bebas. Dan bisa terpengaruh kemusyrikan mereka. Maka Nabi SAW disuruh berhijrah. Demikian pula para sahabat ikut berhijrah ke kota Madinah. Bahkan sebelum itu ada para sahabat yang sudah berhijrah duluan ke negeri Habasyah. Kenapa? Untuk cari tempat yang aman. Ya, 2 kali para sahabat pergi ke negeri Habasyah. Setelah mereka dengarkan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, mereka ikut ke Madinah. Ya. Apalagi kalau kita tinggal di negeri kafir, pemimpinnya orang kafir. Bahkan kita seharusnya berhijrah, meninggalkan negeri yang tersebar padanya kekafiran. Kenapa? Karena bisa jadi kita terpengaruh. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menegaskan, ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah orang musyrik. Walaupun ulama mengatakan tinggal di negeri kafir itu dibolehkan dengan 4 syarat. Pertama, kita ada hajat, ada kebutuhan. Kebutuhan, bukan sekedar main-main, bukan sekedar jalan-jalan. Yang kedua, kita punya kekuatan iman untuk membentengi iman kita dari ajaran-ajaran yang buruk mereka. Yang ketiga, punya kekuatan ilmu. Ilmu agama maksudnya, supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka. Kemudian yang keempat, kita sanggup melakukan, mengamalkan ajaran agama kita. Misalkan seorang wanita muslimah, dia tinggal di satu negeri, negeri itu melarang wanita keluar berjilbab, maka wajib baginya untuk hijrah. Dalam Al-Quran, Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang berbuat maksiat dengan alasan mereka tinggal di negeri kafir. Orang kafir menindas mereka, sehingga mereka enggak bisa ibadah. Maka Allah mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Allah menceritakan ucapan malaikat. Ucapan malaikat kepada mereka kelak di akhir hayat mereka. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah ke sana? Jadi berhijrah jangan dari negeri muslim malah ke negeri kafir, tapi dari negeri kafir ke negeri muslim. Jemaah sekalian, sayang sekali waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.